Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang setia, rahimakumullah, dimana saja Anda berada, kami akan membawakan melewati dari siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai, yaitu surat Ali Imran, yaitu ayat 151. Sebelumnya marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah jualah yang memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat mengatur kehidupan kita ini dalam lingkaran keimanan kita kepada Allah dan ketakwaan kita kepada Allah, serta selawat dan salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah. Rabbi israh lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisanina wa yafqahu qawlana. Baiklah, saya akan membacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ. Yang artinya adalah, akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang zalimin. Baiklah, para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, ketika Allah berfirman sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba, Allah akan memasukkan atau melemparkan, sebetulnya begitu penafsirannya kan, fi qulubil ladzina kafaru ru'ba, orang-orang kafir itu sebetulnya Allah masukkan, Allah lemparkan ke dalam hati mereka itu adalah ar-ru'ba. Ar-ru'ba ini artinya ketakutan. Beda dengan al-khawf, dengan ar-ru'ba tersebut. Karena apa? Ar-ru'ba ini adalah memang ketakutan itu memenuhi di dalam isi hatinya itu, sehingga mereka itu sebetulnya walaupun kelihatannya kita melihat selama ini bagus, tapi sebetulnya mereka itu ketakutan. Kenapa? Karena Allah sudah menjanjikan kalau seandainya orang-orang beriman itu betul-betul menjalankan atas dasar keimanannya dan atas dasar ketakwaannya, maka mereka itu tidak pernah gelisah dan tidak pernah gentar dan tidak pernah menyerah kepada musuh-musuh mereka. Selalu itu demi menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sebaliknya, kita itu tidak, jadi ketika kita melihat orang-orang kafir itu kuat, padahal sebetulnya mereka itu telah Allah masukkan ketakutan di dalam diri mereka. Kenapa kita harus mempercayai hal ini? Kenapa? Karena Allah sudah berfirman melalui ayat 151 dalam surat Ali Imran tersebut. Kenapa mereka seperti itu dibikin Allah? Bima asyraku billah, mereka itu menyekutukan Allah. Malam yunazzil bihi sultana. Malam yunazzil bihi sultana artinya Allah sebetulnya belum menurunkan keterangan tentang hal itu. Kenapa mereka harus berbuat sekutu, menyekutukan aku? Allah berfirman seperti itu. Jadi diartikan sultanan di sini adalah maksudnya ada dua pengertiannya. Walau artinya adalah kekuasaan. Kekuasaan itu terbagi dua. Pertama, kekuasaan untuk memaksa. Kedua, kekuasaan untuk meyakinkan. Makanya ketika umat Islam itu nanti ketika di padang akhir, yaumul kiamah, hari kiamat nanti, Allah akan menanyakan itu semuanya. Saya, kenapa kamu masuk, kira-kira gitu pertanyaan, kenapa engkau masuk neraka? Kenapa kamu masuk golongan orang-orang yang tidak beriman kepadaku? Katanya aku digoda oleh oleh setan dan iblis dan jin sebagainya. Tapi ketika itulah jin dan iblis itu akan mengatakan, saya tidak memiliki kekuatan terhadapmu, katanya. Maksudnya apa? Saya tidak memiliki kekuasaan untuk memaksamu untuk berbuat maksiat. Dan saya juga tidak memiliki petunjuk yang meyakinkan kamu untuk berbuat maksiat. Jadi bagaimana selanjutnya? Setan berkata, melainkan sekedar saya menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku, yaitu kamu mentaati dan mengabulkan permintaanku karena ajakanku yang menggiurkan. Bukan sultan kekuasaan atau memaksa di sini maksudnya, atau petunjuk yang meyakinkan. Begitulah nanti pengakuan setan ini, iblis ini di hari akhirat. Itu setan aja akan mengaku seperti itu. Rasul saja ketika hamba-hambanya ini tidak beriman semuanya, maka ditegur oleh Allah, afatukrihunan nas ayyakunu mu'minin, apakah engkau ingin paksakan semuanya orang itu menjadi hamba-hamba yang beriman. Di dalam surat lain dikatakan juz amma falasta alaihim bimusaitir. Artinya apa? Tidak bisa kamu rekrut semuanya itu untuk dalam ajakan kamu, dakwah kamu itu semuanya. Itulah. Makanya di sini artinya tidak ada paksaan dalam artian sultan sini. Hanya sekedar kalau Rasulullah hanya menyampaikan balagh al-baligh at-tabligh, menyampaikan risalahnya sesuai dengan diperintahkan oleh Allah dan disampaikan oleh malaikat untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan dibawa dan dijelaskan kepada umat Islam seluruhnya. Wa ma'wahumun nar, artinya apa? Tempat mereka, ma'wa itu tempat tinggal, an-nar itu adalah neraka. Bagaimana Allah menafsirkan neraka itu? Wa bi'sa maswal zalimin. Itu adalah tempat yang paling buruk, seburuk-buruknya untuk orang-orang yang selalu berbuat zalim. Jadi kalau kita kaji lebih dalam lagi dengan pertemuan-pertemuan kita sebelumnya ini, Allah selalu menggambarkan orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah dan Rasulnya itu dengan al-zalim. Fabi'sa wa bi'sa maswal zalimin. Zalimin artinya orang-orang yang betul-betul tidak mengindahkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah berfirman sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba, di sini oleh beberapa kalangan mufassirin mengatakan ini khusus kepada orang-orang kafir. Tapi ada juga yang menggambarkan ketakutan itu akan masuk kepada orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah. Gitu. Itulah, disitulah ketika terjadinya perang Uhud, kekalahan pertama, dan akhirnya kaum muslimin itu menang karena tidak mengindahkan perintah Allah. Disitulah mereka dialog jiwa mereka itu. Artinya apa? Semua kita itu ketika kita melakukan langkah untuk berbuat maksiat, maka terjadilah dialog di dalam diri kita. Ini menguatkan tentang bagaimana Allah berfirman wa nafsi wa masawaha. Artinya apa? Demi jiwa, wa masawaha demi kesempurnaan penciptaan Allah. Dalam arti apa maksudnya berkaitan ayat ini dengan ayat sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba? Artinya ketika kita tidak mengindahkan perintah Allah, maka jiwa kita yang sudah diciptakan Allah yang sangat sempurna itu, maka akan terjadi dialog. Mungkin terjadi dialog itu mempunyai getaran yang lebih dahsyat. Ah, ini sebetulnya tidak pantas saya lakukan. Ini sebetulnya tidak baik saya lakukan. Tapi ketika diabaikan, maka tidak akan terjadi dialog lagi. Sebetulnya itulah dia ar-ru'ba di sini. Tapi ar-ru'ba pada kaum kafir itu adalah memang mereka itu sebetulnya akan mengakui mereka ini akan kalah kalau berperang dengan kaum muslimin. Karena kaum muslimin itu bukan artinya berperang jalan Allah, bukan hanya sekedar mengharapkan surga, tapi berkhidmah, artinya berbakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang sudah niatnya berbakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya, mereka itu akan ditempatkan tempat yang paling bagus, kebalikan dari wabi'sa maswadh dhalimin. Tapi bila tidak mengindahkan, inilah tempat yang seburuk-buruknya. Bukan saja didapatkan oleh orang kafir, tapi termasuk orang-orang kaum muslimin yang tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini sudah ada di studio Ustaz Perdana dengan Ustaz Ardiansah yang akan mengembangkan pembahasan pengkajian dalam rangka untuk menyejukkan hati kita. Kami persilahkan. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memang dibuktikan dengan sejarah yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan dengan melemparkan rasa takut ke dalam jiwa orang-orang kafir. Karena di ayat sebelumnya Allah mengatakan balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Yeah. Allah adalah tempat kembali dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Ini Allah buktikan dalam ayat ini. Kejadiannya adalah ketika Abu Sufyan diberikan informasi bahwa Nabi Muhammad SAW beserta pasukannya dengan yang cukup besar sudah mendatangi dari Madinah, dan jumlah pasukan ini tidak pernah terdengar sebelumnya. Mendengar informasi ini, maka Abu Sufyan bukannya malah maju ke depan, akan tetapi malah lari terbirit-birit bersama dengan pasukannya. Sebelum bertemu dengan pasukan Rasulullah SAW, pasukan kafir ternyata sudah melarikan diri karena Allah Subhanahu wa taala melemparkan rasa takut ke dalam diri mereka. Yang menariknya kata Syekh Muhammad Syarawi adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memakai di sini kata-kata sanulqi. Kami akan lemparkan. Biasanya kata-kata lempar itu dipergunakan untuk sesuatu yang tampak. Sebagaimana firman Allah dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, fa'alqal alwah, maka Nabi Musa kemudian melemparkan kitab lembaran-lembaran Tauratnya. Kemudian dalam ayat lain Allah juga memakai redaksi dengan alqa ketika menjelaskan bagaimana peristiwa pertemuan antara para tukang sihir dengan Nabi Musa. Falamma alqau fa iza hibaluhum yukhayyalu ilaihi annaha tas'a. Ketika mereka melemparkan tali-tali buhul mereka, maka itu tampak di mata Nabi Musa seakan-akan dia bergerak. Ya. Kemudian ketika menjelaskan tentang perintah Allah kepada ibu Nabi Musa, fa'alqihi fil yami. Ya, yakhuzuhu aduwwun li wa aduwwun lak. Lemparkan Nabi Musa itu, lemparkan Musa itu ke dalam Sungai Nil, kata Allah kepada ibunya. Maka dia akan nanti diambil oleh Fir'aun yang akan menjadi musuhku dan juga akan menjadi musuhmu, kata Allah. Jadi semua penggunaan redaksi ini itu untuk menunjukkan bahwa kata alqa yulqi dipergunakan untuk sesuatu yang tampak jelas. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai nulqi di sini untuk sesuatu yang abstrak, memasukkan atau melemparkan rasa takut ke dalam hati mereka? Ini untuk menjelaskan bahwa ternyata rasa takut yang sifatnya itu tersembunyi di dalam hati itu sudah semakin besar dan tersebar luas, sehingga akhirnya tampak dari sikap mereka melarikan diri dari medan peperangan. Jadi tepatlah redaksi pemakaian al-kayulki ini, karena memang ketakutan itu sudah tampak jelas dari sikap mereka dengan jalan mereka itu bercerai-berai melarikan diri ketika mendengar pasukan Rasulullah SAW mendatanginya. Kemudian lagi bahwa di sini Allah memakai redaksi dengan nun al-uzmah, yaitu nulqi. Kami lemparkan. Allah tidak mengatakan ulqi, aku lemparkan. Allah juga di dalam redaksi yang lain mempergunakan nun al-uzmah ini untuk menunjukkan makna kami dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam hal ini mempergunakan seluruh sifat-sifat-Nya. Artinya ketika Allah mengatakan sanulqi, kami akan lempar ke dalam jiwa mereka itu rasa takut, maka Allah mempergunakan semua sifat-Nya, yaitu sifat kemahaan-Nya. Baik itu Allah sifat Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Berkehendak dan semuanya Maha Berkuasa. Ini semua Allah pergunakan dalam redaksi nun al-uzmah ini. Dan ini biasa kita pergunakan di dalam redaksi kita sehari-hari. Kita ketika ada orang bertanya, ini rumah siapa? Ini rumah kami. Nah, ya. Bukan kita mengatakan ini rumahku. bisa untuk menunjukkan rasa rendah diri, rendah hati kita, bukan rendah diri, rendah hati, bisa juga menunjukkan bahwa ternyata memang untuk memiliki rumah itu diperlukan semua perangkat-perangkat atau prasarana yang menunjukkan bahwa memang rumah itu dimiliki. Begitu juga dengan sifat Allah ini, Allah memakai seluruh sifatnya untuk melemparkan rasa takut ke dalam jiwa orang-orang kafir ini. Ya. Ya, saya juga ingin menambahkan tentang kata-kata Rob bima asyraku di sini, yeah, bahwa rasa takut yang diderita oleh orang-orang kafir Quraisy dan musyrik Quraisy ketika itu adalah karena syirik yang mereka lakukan itu tadi. Mereka syirik dengan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sama kita ketahui bahwa bukan berarti orang-orang kufar Quraisy itu tidak mengerti tentang la ilaha illallah. Bahkan mereka adalah orang yang paling paham dengan la ilaha illallah. Tetapi mereka dengan pemahaman mereka itu, mereka malah menghindar dari la ilaha illallah dan membuat syarikat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan apa? Liqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan bahwa berhala-berhala itu sebagai mediasi bagi mereka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya orang Islam juga akan mendapatkan rasa takut di dalam diri mereka apabila mereka mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka, dan rasa takut ini akan dilemparkan Allah ke dalam diri dan jiwa mereka akibat daripada kemusyrikan yang mereka lakukan. Mungkin itu Ustaz Fajrul. Iya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansyah, begitu juga kepada Ustaz Perdana yang telah memberikan kajian dan tambahannya yang makin nambah keasikan dalam penjelasan ini. Jadi sebelum ditutup, saya ingin menggarisbawahi dulu bahwasanya Allah itu, kita harus yakin Allah itu selalu memberikan rasa takut kepada orang-orang kafir. Dalam arti kata apa? Kita tidak perlu takut sebetulnya, hanya Allah perintahkan saja untuk menjalankan segala apa yang sudah kita jalankan. Itu saja sebetulnya, kalau itu saja kita mampu melakukannya, insya Allah, insya Allah, tidak perlu kita memikirkan. Karena sudah janji Allah ini, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba, Allah akan berikan dan lemparkan rasa takut terhadap orang-orang kafir, orang-orang selain Islam. Jadi dalam arti kata apa? Kita harus menjalankan perintahnya. Insya Allah akan menambah keimanan kita dan menambah ketakwaan kita, supaya kita tidak termasuk dalam kajian ayat ini yang akhirnya wabi'sa maswal zalimin, adalah tempat seburuk-buruknya bagi orang-orang yang zalim itu, yang tidak mengindahkan perintah Allah, yaitu neraka jahannam, wa ma'wahumun nar. Terima kasih para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kebaikan itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Haji Fajrul Haq, bersama saya yaitu Ustaz Perdana dengan Ustaz Ardiansyah, mengucapkan ribuan terima kasih atas setianya mendengarkan pengajian demi pengajian yang sudah kami adakan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.